بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Suratul Fil. Setelah kita menjelaskan sebelumnya tentang Suratul Quraisy, maka kita memasuki pembahasan Suratul Fil. Dan Suratul Fil adalah suratun makkiyah. Dan disebut Suratul Fil, Al-Fil yang berarti gajah, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini menjelaskan tentang dihancurkannya sebuah pasukan yang mereka disebut sebagai pasukan bergajah. Dan surah ini menjelaskan tentang sebuah kisah yang terjadi di zaman jahiliyah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang besar, dan itu juga merupakan zaman yang seakan-akan menjadi pembukaan akan datangnya seorang yang besar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kejadian ini, peristiwa yang besar yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fil ini, itu bertepatan dengan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga di tahun itu. Sebagaimana yang dikuatkan oleh jumhur para ulama, sebab ada yang mengatakan bahwa kejadian peristiwa dihancurkannya pasukan gajah ini 40 tahun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jumhur mayoritas para ahli sejarah, mereka menetapkan bahwa kejadian dan peristiwa yang besar ini bertepatan dengan tahun dilahirkannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Surah ini mengkisahkan tentang peristiwa tersebut. Dan asal dari peristiwa pasukan gajah yang mereka hendak menghancurkan Ka'bah, pada saat An-Najasyi itu mengutus Aryab untuk menjadi panglima pasukan Habasyah ke Yaman, maka mereka pun berangkat dengan bala tentara yang besar, sampai kemudian akhirnya mereka berhasil menguasai negeri Yaman. Dan setelah Aryab berhasil menundukkan dan menguasai negeri Yaman tersebut, lalu kemudian terjadilah perselisihan antara Aryab dengan salah seorang juga termasuk di antara orang-orang penting dari pasukan Habasyah yang bernama Abraha Ibnu Sabbah. Akhirnya terjadi pertikaian antara Aryad dan Abraha yang menyebabkan pasukan Habasyah juga terbagi menjadi dua. Ada yang memilih bersama dengan Aryad dan ada yang memilih bersama dengan Abraha. Lalu sempat terjadi pertempuran, perkelahian antara dua orang ini, yang kemudian diakhiri dengan kemenangan yang diraih oleh Abrahah, dan dia pun berhasil membunuh Aryaut. Yang kemudian setelah matinya Aryaut, maka seluruh pasukan Habasyah berada di bawah pimpinan Abrahah. Dan Raja Najasyi pun mengakui kepemimpinannya. Maka dia pun berhasil menguasai negeri Yaman. Lalu kemudian ketika dia melihat bahwa demikian banyak terkhusus bangsa-bangsa Arab yang selalu mendatangi Ka'bah, maka dia pun ingin menjadikan negerinya menjadi negeri yang selalu didatangi oleh orang-orang datang dari luar, yang tujuannya adalah untuk memalingkan manusia dari Ka'bah menuju ke negerinya. Maka dia pun membuat gereja, gereja yang besar, yang tinggi menjulang. Lalu kemudian mengajak manusia agar kemudian mereka menuju kepada gereja tersebut dan beribadah, lakukan ritual-ritual tertentu. Sampai kemudian ada salah seorang dari kalangan Arab dari Banu Kinanah itu masuk ke dalam gereja tersebut. Masuk ke gereja itu, lalu kemudian dia menduduki bagian yang depan, lalu kemudian buang hajat di situ. Dia mengotorinya dengan kotorannya, sehingga penuh dengan kotoran manusia. Maka ini yang menyebabkan marahnya Abrahah. Dan dia pun bertekad, saya akan menghancurkan Ka'bah. Akhirnya dia pun mengerahkan pasukan yang dipimpin oleh dia sendiri. Nah, dan di antara pasukan tersebut ada beberapa di antara mereka yang menunggangi gajah. Ada yang mengatakan gajah berjumlah 8 ketika itu, ada yang mengatakan berjumlah 12. Namun gajah yang dikendarai oleh, yang ditunggangi oleh Abrahah adalah gajah yang terbesar. Namanya Mahmud. Lalu kemudian berangkatlah. Setiap ada kabilah dari Arab yang hendak menahan keberangkatan mereka menuju ke Makkah, maka mereka pun berhasil dikalahkan. Terus sempat terjadi 2 kali atau 3 kali peperangan di perjalanan, dan tidak ada yang mampu mengalahkan dan menghalangi pasukan Abrahah ini. Sampai kemudian tiba mendekati Makkah, mendekati Ka'bah di daerah Mina. Ada satu daerah yang disebut Mughammas. Maka mereka pun singgah di sana. Mereka singgah di sana. Nah, singkat cerita, di sana ada beberapa kejadian. Ya, mereka sempat mengambil harta atau mengambil unta-unta milik Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada beberapa kejadian yang lain. Singkat dari kejadian tersebut, bahwa mereka pun dari Mughammas bersiap-siap untuk memasuki kota Makkah dan untuk menghancurkan Ka'bah. Tujuan utamanya adalah menghancurkan Ka'bah, bukan untuk memerangi bangsa Quraisy. Nah, walhasil pada saat mereka hendak berangkat, gajah ini pun enggan untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Ka'bah. Kalau diarahkan ke tempat yang lain, ya, maka dengan cepat gajah ini langsung bangkit terus berjalan. Diarahkan ke Syam, diarahkan ke tempat yang lain, langsung berdiri dan berjalan. Namun begitu diarahkan ke Ka'bah, gajah ini tidak ingin melanjutkan perjalanan. Dia duduk, menderum. Sampai disebutkan bahwa ada salah seorang dari mereka, itu ada yang berusaha memukul kepala gajah ini dengan dengan apa cangkul, pukul kepala yang suwek, mau jalan gak bisa juga jalan. Nah, akhirnya dalam keadaan bingung seperti itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengirimkan burung-burung yang disebutkan di dalam suratul fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ayat yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ay alam ta'lam. Apakah kamu tidak mengetahui, ayyuhar rasul, wahai rasul, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu berbuat bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah, orang-orang yang berkendaraan gajah. Abrahata al-Habashi, yaitu Abraha al-Habashi wa jaisihi alladhina aradu tadmir al-Ka'batil Mubarakah, dan pasukan yang mereka menghendaki untuk menghancurkan Ka'bah yang penuh berkah. Tidakkah kamu tahu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengabarkan, dan Allah Jalla wa'ala mengabarkan di dalam surah ini untuk dijadikan sebagai peringatan bahwa Ka'bah adalah merupakan tempat yang mulia. Tidaklah seorang yang berusaha untuk melecehkannya, merendahkannya, merusaknya, melainkan di sana ada zat yang memiliki Ka'bah tersebut. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Abdul Muttalib seorang berwibawa, ketika dia dibawa untuk menghadap ke Abraha di daerah Mughammas itu, pada awalnya kata Abraha, ketika dia melihat Abdul Muttalib maka dia segan menunjukkan kewibawaan Abdul Muttalib ini. Akhirnya Abraha bertanya kepadanya, tujuan apa kamu kesini? Kata Abdul Muttalib, saya datang ke sini untuk menuntut hak saya 200 ekor unta yang kalian ambil. Nah, akhirnya apa kata Abraha? Subhanallah, tadinya saya hormat kepadamu, sekarang saya sudah tidak hormat lagi kepada kamu. Kamu datang ke sini untuk menuntut sesuatu yang menjadi hak kamu, yang menjadi milik kamu, sementara kamu sudah mengetahui bahwa saya datang ke tempat ini untuk menghancurkan sesuatu yang kalian banggakan itu. Maksudnya kok yang kamu urus adalah hak kamu sendiri, ya, harta kamu sendiri. Mestinya kan yang menjadi kemaslahatan umum itu dulu yang dibicarakan. Kami ini datang untuk menghancurkan Ka'bah, itu maksudnya. Nah, kok kamu datang justru meminta hartamu sendiri? Nah, kata Abdul Muttalib, iya, saya meminta harta saya karena itulah yang saya mampu melakukannya, dan itu adalah harta milik saya. Adapun Ka'bah, sudah ada yang memilikinya, sudah ada yang menjaganya, ya, sudah ada yang menjaganya. Kalau toh ketika kamu masuk dan kamu menghancurkannya, berarti yang memilikinya merelakan untuk dihancurkan. Nah, jadi saya tidak perlu menjaga, maksudnya begitu, karena sudah ada yang maha kuat yang memberikan perlindungan kepadanya. Akhirnya dikembalikan 200 ekor unta itu. Kembalikan 200 ekor unta. Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi. Mereka tidak mampu melanjutkan perjalanan. Hanya sampai di daerah Mughammas itu. Allahumma musta'an. Menunjukkan bahwa Ka'bah adalah tempat yang dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan makar mereka, kaidahum. Ay alam yaj'al ma dabbaruhu min syarrin. Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang mereka rencanakan? Itu makar mereka, kaidahum. Fi tadlil, fi ibtal, batal. Wa tadyi', terlantar. Itu yang dimaksud tadlil di sini adalah tadyi'. Digagalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berhasil sedikit pun. Nah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka tayran. Burung, burung. Ababil. Wa ba'atha alaihim tayran. Allah jalla wa'ala mengutus pada mereka burung-burung. Ababil. Maknanya, fi jama'atin mutatabi'ah. Fi jama'atin mutatabi'ah. Berkelompok-kelompok yang silih berganti terus datang. Kata para sebagian ahli tafsir, burung-burung jenis ini belum pernah dilihat sebelumnya dan tidak terlihat setelahnya. Entah burung dari mana. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutusnya. Nah, berbondong-bondong. Datang silih berganti terus. Ya. Sambil mereka membawa batu-batu. Nah, batu dipegang di dua kakinya, tambah lagi satu batu itu di mulutnya, apa namanya, di paruhnya. Nah, jadi masing-masing burung membawa tiga amunisi. Nah, lah batu ini ketika dilempar oleh burung-burung tersebut, tarmihim bihijaratin min sijil, di mana burung-burung tersebut melempar mereka dengan hijarah, dengan batu, min sijil, dari sijil. Ay taqdhifuhum, burung-burung ini melempar mereka, bihijaratin, dengan batu, min sijil, dari sijil. Apa itu sijil? Tinin mutahajir. Itu makna sijil. Tin. Tin itu kan asalnya tanah yang bercampur air. Itu sudah membatu. Ya. Tanah yang bercampur air yang sudah membatu. Itu namanya sijil. Nah. Inilah yang dilempar oleh burung-burung tersebut. Entah datangnya dari mana sijil itu. Sehingga ketika burung-burung ini melempar mereka, faja'alahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka ka'asfim ma'kul, seperti as yang dimakan ulat. Ay faja'alahum bihi muhattamina. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka itu muhattamin, ay mukassar, hancur badannya itu. Ya, para ulama tafsir ketika menyebutkan pada saat burung ini melempar, di mana terkena tubuhnya tembus dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Nah, kalau jatuhnya dari atas itu tembus sampai ke kemaluannya. Nah, berarti bukan batu sembarangan. Ya. Ini batu yang sangat panas. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Sehingga keadaan mereka seperti apa? Ka'asfin ma'kul. Seperti itulah keadaan mereka. Al-as. Yang dimaksud al-as. Ay ka'awraqiz zar'i al-yabisati. Seperti daun-daun tanaman yang kering. Sebagian menyebutkan waraqul hintah. Daun gandum, ya. Jadi seperti daun-daun tanaman yang mengering, allati akalat hal bahaimu, yang dimakan oleh hewan-hewan ternak, Thumma ramat biha, kemudian dibuang begitu saja. Nah, ya, ada pula yang mengatakan dia seperti tubuhnya itu seperti daun yang dimakan ulat. Gimana daun yang dimakan ulat? Lubang-lubang itu. Ya. Jadi kalau kena batu, kena di lehernya, lubang sampai ke belakang. Bagian depan dadanya kena, lubang sampai ke bagian punggungnya. Sebagai azab yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka. Wallahul musta'an. Tayyib. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan suratul Fil. Alhamdulillah. Berikutnya kita masuki pembahasan suratul Humazah. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.